Tatkala Kanjeng Nabi masuk di Madinah pertama kali, sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor yang menunggu di tapal batas kota, tatkala Kanjeng Nabi turun dari sebuah bukit bersama dengan sahabat setia bernama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bersama dengan pembantu, bukan pembantu, guide niku napa bahasane, penunjuk jalan bernama Abdullah bin Uraikid orang Yahudi, maka saat itulah orang yang menunggu Kanjeng Nabi semuanya berdiri, lanang wedok ngadeg kabeh, kemudian menabuh rebana dengan membacakan qasidah tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Tala'al badru alaina, telah datang bulan purnama. Ayo, gene sing ngomong meneh, muji Rasul ora entuk. Enak lho, dalile alhamdulillah. Segala puji hanya untuk Allah. Kudung jenengan kula puji entuk mboten? Kudung jenengan kok bagus, entuk mboten? Entuk. Omahe jenengan kula puji entuk. Nggih to, masjid jenengan kula puji entuk. Mobil jenengan kula puji entuk. Bojone jenengan sing elek-elek dipuji entuk. Wong kula niku bojo kula nggih sering tak puji ya. Mama. Ha. Nek wong kota pantes nggih mama. Nek wong kota Solo Baru. Nek wong Klaten ya mama ora pantes. Papa mau kemana? Mau ngarit ora pas, ora pas. Mama, wajahmu bagaikan rembulan. Cia. Loh, ngoten niku bojo seneng banget. Padahal niku ora muji asine ngene. Maksudnya wajahmu bagaikan rembulan ini bunder orang ini bentuknya belas. Ah, maksudnya jane ngoten niku. Ngono ya seneng, subhanallah. Jadi wanita-wanita itu pada dasarnya seneng dipuji. Nggih, Masya Allah. Muji istri entuk, muji anak boleh. Muji Masya Allah pendidikannya tinggi dipuji, gedung dipuji. Boleh. Muji ciptaan Allah, insanul kamil, khairul bariyah. Ciptaan Allah yang paling mulia, manusia yang paling mulia, ciptaan Allah yang paling dahsyat, dipuji ora entuk. Ayo, dipuji ora entuk. Muji bojo entuk, muji klambi entuk. Nah, klambi sing kula nggo ngeten iki kan nggih api. Iki tukune teng butik Al-Hidayah Solo Baru. Kula mboten promosi, mboten promosi nggih. Kula mboten promosi, cuman iklan nggih, cuman iklan, mboten promosi. Wah niku butiknya Masya Allah niku. Saya-saya nggih, sorban sing longgo ngeten iki nggih, sarung sing longgo Masya Allah. Api-api niku saya. Qasidah sing saya-saya enten, qasidah sing lucu nggih radione Samidi nggih. Qasidah muter selawat ora entuk, ning muter campur sari entuk. Aku ya wong rondo ngene to, aku tak pikir-pikir piye to di Samidi nggih. Lucu kok, lucu kok. Memang wonge rada lucu kok. Tonggoku kae padahal. Loh, jadi bermusik itu kata Imam Ghazali hukumnya mubah. Bermusik mubah. Kalau isinya mengingatkan kepada Allah dan Rasulnya jadi sunnah, ingatkan kepada maksiat hukumnya jadi haram. Sing haram niku mboten mboten apa namanya? Mboten wadahnya, tapi yang haram dan tidak itu adalah isinya. Mas kulung mas botol mu aqua. Kula tekon, iki tulisane jobone aqua. Umpama jerone isine ciu, halal napa haram? Tulisane aqua iki jerone ciu. Halal napa haram? Kalau ngerti jerone ciu haram. Diwalik, jobo tulisane topi miring. Topi miring nggih, Pak Polisi nggih. Tapi jerone air putih, halal napa haram? Halal. Ya juga itulah. Memang pahami dewi. Jadi hukum bermusik bagaimana? Mubah. Kalau isi musiknya mengingatkan kepada Allah, mengingatkan kepada Kanjeng Nabi, mengingatkan kepada kebaikan, jadi hukumnya sunnah. Ngelengno maksiat hukumnya jadi haram. Nah yang namanya ihsan kebaikan itu banyak. Lagu Iwan Fals itu jadi untuk ganjaran. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh. Bener kan? Terus iya lewati rintangan untuk aku anakmu, ibuku sayang masih terus berjalan. Benar.

Santri akhirnya termasuk Gus Fuad 5.000. Ya kan? Itu ada 23.000 pondok pesantren, Pak. Wong hafal Quran jutaan, bisa maca kitab kuning jutaan. Ya kan? Wong kitab gundul model apa iso diwaca? Gundule sami dhewe iso diwaca kok. Ini orang Masya Allah, ya kan, kok hafal kitab kuning luar biasa, Alfiyah hafal 1000 nazom, Pak. Anak saya SMA kelas 1 sudah khatam Alfiyah. Jadi mun khatam Alfiyah niku gundul iso diwaca kabeh. Sak gundule sami iso terus diwaca iso. Nah, ini orang subhanallah hafal Quran, subhanallah orang wirid Masya Allah, disalahkan di neraka-neraka ini goro-goro cuman ya hitam. Allah yarham. Ya wong wani mati tenan to, Pak. Ayo survei lah, studi banding. Ya kan? Nah, ini kan maaflah, di dalam Islam ada istilah Sahih Bukhari wa Sahih Muslim, Sahih Ahmad Tirmizi, Rasul bersabda, kalau kalian terjadi khilaf, terjadi perbedaan pendapat di muka bumi, maka ikutilah sawadul a'zam. Apa itu sawadul a'zam? Paham mayoritas atau paham terbesar di muka bumi ini. Ini ku garisnya Kanjeng Nabi itu mereka. Sawadul a'zam. Mangketik ini ngomongin Mbah Google. Sawadul a'zam ini apa? Ketemu nanti. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, garis besarnya ngeten. Garis besarnya ngeten. 37 paham, monggo silahkan. Arab melu NU, melu Muhammadiyah, monggo silahkan melu MTA, melu Ustaz Ba'asir, silahkan jenengan terserah. Sing penting garis besarnya ngeten, Pak. Garis besar nih. Satu, jika ada Ustaz, siapapun itu Ustaznya lah. Arab jenggoten, Arab boten jenggoten, terserah. Kula mboten ngurusi jenggot. Sebab nek wong mulya cuman gara-gara jenggot, kula mulih king mriki tuku obat rambut. Ah, cuman kalau ketentuan wong mulya cuman urusan jenggot, kula tuku obat rambut. Apa mulih wong mulya ketentuane cuman gara-gara batuk gosong. Niku jenengan salat nggon karpet sing rondo elek ngoten iki. Lah kuwi kira-kira rong minggu anger duseku-seke insyaallah gosong. Jadi asar sujud itu bukan batuk gosong, ya. Asar sujud itu inna salata tanha anil faksa wal mungkar. Niku asar sujud. Orang yang sholatnya bagus maka membawa efek, dia keluar dari sholat, sholatnya mampu mencegah manusia tadi berbuat keji atau mungkar, tercegah goro-goro sholat. Orang goro-goro batuk gosong. Ulama-ulama dunia sih batuknya gosong sidik banget, Pak. Imam Masjidil Haram batuknya bening, Masya Allah. Imam Masjid Nabawi, imamnya di Yaman, abe bening-bening. Kan Solo kan modelnya macam-macam. Sholat, ini kan tahu sholatnya Solo, Pak, mumet, Pak. Sholat enak sing sikile modelnya ngeten iki. Begagah ngeten iki. Sikilku tak rapetno doya. Tak rapetno meneh doya. Tak tekoni, Mas, kowe sholat tok modele koyo ngono apa to, Mas? Ya kan begini, Pak. Kalau kaki kita itu tidak rapat, kaki kita lebar. Ya kan? Kalau kaki kita tidak rapat, kakinya itu rapat begini, kanan kirinya lubang, maka itu akan dimasuki setan. Cie. Wah, kalau jawab lah, kan malah sikil ngombo kan setannya pindah tengah. Sikil ngombo banget kan pindah tengah malah lebih repot tuh, lebu sarung malah repot banget nih. Wow. Iki kemaki, ya, kemaki nyuwun pangapunten. Niki kemaki. Yakin kula jeneng kemaki kalih jenengan. Kula wis tau salat nang Mesir, friend. Ya kan, saya sudah pernah sholat di Mesir, di Al Azhar, di masjidnya Imam Husain. Orang enak wong kono ijo-ijo sikil-sikil ombong ngeten iki, enggak ada. Terus katoke kok wong kebanjiran sak menten iki, ora enak, ora enak. Ning Mesir ora enak. Al Azhar ora enak. Di masjid Imam Husain ora enak, ning Kairo ora enak. Saya pernah ke Dubai, ngertos Dubai mboten jenengan? Hah? Niku ing klewer ngalor terus, mungkin tekan Dubai. Saya itu lho kula ora ngapusi. Ngalor terus tekan Bandara Adi Sumarmo mang ngombak pesawat temriku 12 jam niku tekan Dubai. Dubai ora enak, sikil ijak-ijakan sikil ora enak, ora enak, ora enak. Yang kedua pernah pergi haji umroh, ayo mang lihat Mekah Madinah, enak wong ijak-ijakan sikil, ora enak. Nek ijak-ijakan sirah malah enak. Nang gone Raudhah, ha, nang gone Masjid Nabawi, nggih to nggih, kita salat golek nggon sujud ora enak. Ngarep kula buka sikile. Asirah kula kula leboke ngisor bokong. Serat. Apa sujud ngoten iki didak sirah biasa mriko ijajan sirah. Nyurene semesu. Asolo ijajan sikil kuwi ora enak. Imam Masjid Nabawi yo ora ngakurang katoke ora semene, mboten. Imam Masjidil Haram yo ora. pakai jubah sampai atas mata kaki sedikit. Neng zaman enggak ada orang ija-ijaan sikil, remeh. Saya kemarin Ramadan 14 hari di Yaman, di pondok pesantrennya Habib Umar bin Hafidz Darul Mustafa. Santrinya dari seluruh penjuru dunia. Kulit ireng, kulit abang, kulit hijau enak kabeh. Masya Allah. Oh, menyapu sini kulit hijau enak. Pokoknya ini gambaran dari seluruh penjuru dunia. Enten kabeh. Mereka sholate, kalau sholat raweh tenggone Masjid Nabawi, yorong puluh rokaat. Masjidil Haram, yorong puluh rokaat. Nenggone Yaman, mupeng beberapa masjid, yorong puluh rokaat. Neng Dubai, yorong puluh. Kalau tahunnya Klaten, mau lupa. Apa malaikatnya yang Klaten terus dikurangi ya mungkin. Mesake, enten diskon, yang Klaten itu enten diskon. Dari neng Masjid Nabawi mulai dari zaman Khalifah Umar bin Khattab sampai sekarang 20 rakaat enggak pernah berubah. Ya kan? Masjidil Haram enggak pernah berubah. Kabeh 20 rakaat. Ora percaya buka ning gone Google. Loh, iki tak omongno kitab ya jenengan ramuden buka ning gone Mbah Google. Kabeh 20 rakaat. Nah, tekan Klaten malaikate mesake. Aku tahu ngobrol kok karo malaikat. Tak pikir-pikir ngene ya, tak pikir-pikir. Umpama bener sing 20 ya kan? Wi alhamdulillah. Lah kira nek bener sing bener 8, awake dhewe somben ning akhirat jujul karo malaikat. Ayo jujul karo 12 ndi ya. Ngono. Awake dhewe bener 20 jenar tambah kan ya iso. Lah itu ge mosok ning alam kubur to salat meneh, ana tambah ora iso. Tapi nek turah lho, ayo jujul ku ndi kan. Apa enek. Nah, cara ngaji pun ngeten, cara ngaji secara sederhana. Ada pengajian dimanapun, organisasi apapun. Garis besarnya temeriki. Kalau ada ustaz, kalau ada kiai, kalau ada ulama ngajar bab tentang ilmu tafsir, napa mulai berani buka Al-Quran. Ayo majlis yuk, buka Quran yuk. Gawe juz amah misalnya seperti itu. Juz amah yuk, semuanya bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Makna yuk dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan Al-Alamin semesta alam. Nah terus jenengan mang tekon pun kuncinya mang tekon. Terus maksudnya Ar-Rahman, maksudnya Ar-Rahim, maksudnya Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Terus dijelasno karo ustaz ini kok. Dijelasno. Ki maksudnya ngene lho. Ki Ar-Rahman itu begini lho. Ini Ar-Rahim itu begini lho. Panjenengan mang tekon. Ki wong NU, wong Muhammadiyah, wong sinten mawon mang tekon karo ustaz. Ustaz, panjenengan ngajar Al-Qur'an niku wau. Panjenengan mengucapkan maksudnya Ar-Rahman begini, maksudnya Ar-Rahim begini, niku merujuk saking pundi ustaz? Ucapan panjenengan niku wau itu sing ngomong panjenengan dhewe atau merujuk di dalam tafsirnya Ibnu Katsir atau merujuk di dalam kitab tafsirnya Jalalain? Jalan lain ya, orang jalan lain ya. Jalan lain itu dua orang jalal, Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Atau merujuk kepada kitab tafsir Tabari atau kitab tafsir Murah Labid. Kalau ini merujuk kepada kitab tafsir At-Tabari, Ibnu Katsir, Jalalain, Samarqandi, kulon derek ta. Kuncine teng mriku tok. Tapi kalau panjenengan tidak merujuk kepada kitab apapun, maaf, walaupun saya ngajar kiai jenggotnya telung meter, mang tinggal majlis tersebut. Itu majlis yang batil. Terus kita terang matenana. Itu majlis yang bahlul, majlis yang bodoh. Kenapa kulo mengatakan demikian secara tegas? Karena tidak mungkin kulo, karena tidak mungkin wong Klaten iso mudeng karepe Gusti Allah. Rasul bersabda, barang siapa mentafsirkan Al-Quran dengan pikirannya sendiri, falyatabawa minan nar, siap-siap dilempar ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ora ben-ben lho Pak ngajar Quran niku, Pak. Ora sembarang wong sing iso nerjemahno terus ngajar. Mboten iso, Pak. Nek cuman iso nerjemahno Quran anak kula kelas 1 SMA, ayo terjemahno bahasa Arab model opo? Saged, Pak. Tapi kalau sudah maksudnya Gusti Allah, sing mudeng sinten? Para ahli tafsir. Pun kuncine teng mriku niku tok lho, Pak. Kula tekon, kok nggo dhuwit pira ya? Aku pengen ngenehi hadiah kali panjenengan. Nah, enak eketan siji. Sik, eketan loro,

nang pikir panjenengan zaman isik bayi. Ya kan? Zaman isik bayi iso njaluk njenengan. Iso ndonga njenengan. Rizkinya dilewatkan ayahnya, rizkinya dilewatkan ibunya, rizkinya dilewatkan tantenya, rizkinya dilewatkan neneknya. Nggih to? Karena Allah punya Ar-Rahman. Kalo mikir mulih malah mumet rezekine kucing. Niku kula mumet. Kucing iso mangan ndas gereh niku tak pikir mumet Pak kula Pak. Kucing ora iso ning laut. Lho nggih to nggih. Kucing apa iso nyewa perahu? Ora iso kan? Nggih to? Akhirnya napa nelayan ambil apa namanya ikan di laut. Bareng ngoten tenggon pelabuhan didol nenggon pasar gede. Pasar gede didol nenggon pasar cilik. Terus kemudian panjenengan tuku dikasih napa bumbu-bumbu yang enak disiapkan tenggon dhuwur piring ning arep meja. Subhanallah, jenengan ora entek. Bendase ditugel ngeten duntalke kucing, dadi rezekine kucing. Ayo mangan-mangan to. Itu kucing ora ndonga, kucing ora njaluk, tapi rezekine diatur oleh Allah. Cekak. Niku malah rezekine makanane ngamuk. Niku mang bayangno wis ora masuk akal. Lho, nggih mboten? Lah panganane cekak kok nyamuk. Nyamuk iso mabur, cekak ora iso. Itu sudah diatur oleh Allah karena Allah Ar-Rahman. Mula urusan rezeki jenengan rasa mumet, tidak bakal ada yang tertukar rezekinya Allah. Ora mungkin jatahku kena jenengan, ora mungkin. Ora mungkin jatah jenengan kena kula, ora mungkin. Ngoten lho nggih. Jadi itu pemahaman Ar-Rahman urusannya dengan dunia. Beda kali Ar-Rahim. Ar-Rahim itu maksudnya Allah adalah kasih sayang Allah khusus di akhirat, khusus untuk orang muslim. Orang muslim Allah besok menghisab nganggo Ar-Rahim. Jadi Allah itu satu maha adil tapi punya Ar-Rahim. Umpama mboten nganggo Ar-Rahim, umpama ora nganggo maha penyayang, kula jenengan tele-tele kabeh. Misal dihitung karo Gusti Allah, sret Ustaz Sony plung neraka. Lah sebabe apa? Okeh dosane kok. Piye to nggih? Kula ustaz mawon okeh dosane daripada pahalane. Napa mleh sing ora ustaz? Tuh, sing ustaz sawon tak timbang-timbang kula niki, kula niku kek dosane. Wong kula teng mriki mawon entuk dosa kok. Lah iki nyawang sing ibu-ibu nang arep dhewe iki. Akhire to nggih, ibu-ibu pengajian malah entuk dosa juga bisa niku. Biasanya ora tau dandan, gara-gara ngerti kabar ustaze saka Solo baru untuk ganteng. Terus dandan, stand nang arep dhewe, Pak. Ben salam ustaze, dosa. Anak lo kadang mau niat waktu niku ya. Kau neng harap diwewe dandannya sing ngayu, sing masya Allah. Padahal neng harap bujunir atau dandan. Ya. Kita ini masya Allah. Kalau ditimbang Allah cuma maha adil kok. Kita ini plung iso neraka. Tapi Allah nanti punya sifat Ar-Rahim. Nimbang pulau penjenengan. Menghisap pulau penjenengan. Nganggu sifat kasih sayang. Dusone akeh diplungno surga. Subhanallah. Karena Allah punya Ar-Rahim. Itu semua bisa kita ketahui menawi kula panjenengan belajar kitab tafsir. Pun ngeten malah gambarane ngeten. Asbabun nuzul. Ilmu tafsir niku enten 70 ilmu, Pak. Minimal orang menguasai 70 ilmu. Balaghah, nahwu, sorob, asbabun nuzul, asbabul wurud, ilmu bayan dan lain-lain sebagainya. Siji mawon ilmu sing ben panjenengan ben paham. Ilmu namanya asbabun nuzul. Orang tidak paham asbabun nuzul, kon maknani Quran, insya Allah keliru. Asbabun nuzul itu apa? Sebab turunnya ayat Al-Quran. Al-Quran itu turun tidak langsung 30 juz. Tapi Al-Quran itu turun selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Hampir 23 tahun. Mulai Kanjeng Nabi usia 40 sampai 63. 13 tahun di Mekah disebut ayat-ayat Makkiyah. Halo, dileng-eleng ya. 13 tahun di Mekah turun ayat namanya ayat-ayat Makkiyah jumlahnya 19 juz. 10 tahun turun di Madinah jumlahnya 11 juz. Total ada 30 juz. Makkiyah ada 19 juz, Madaniyah ada 11 juz. Itu turun berangsur-angsur, ora langsung sak blendeng ngoten mboten. Orang tidak paham asbabun nuzul, sebab turunnya ayat, mesti keliru memaknai. Contoh, contoh. Kula sah ngomong bahasa Arab, bahasa Indonesia. Kula ngomong misalnya, Mas, nama kamu siapa? Siapa? Nanang. Mas Nanang. Umpama saya ngomong begini, Mas Nanang

batal napa mboten? Oh, ketoke tenanan men lho. Pripun? Kalau napa? Loh iya sing dibahas mesti habis wundu to. Nek ora wundu rene urusan batal karo ora jenengane jantenan. Wong kelihatane modele ngeten iki lho. Ya wis wundu terus nyenggol karo bojone, kulit ketemu kulit, batal napa mboten, Bu? Bojone dhewe batal. Penane. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Rasul suatu ketika sudah berwudu. Kemudian beliau mau salat, mencium istrinya Sayyidatuna Aisyah, kemudian langsung salat. Riwayat yang lain sahih Muslim. Sayyidatuna Aisyah tatkala Rasul salat, pada saat mau sujud, kakinya Sayyidatuna Aisyah ada di tempat sujud, dipegang kemudian dipindah. Langsung melanjutkan salatnya. Batal napa mboten tenggelan karo bojo? Sing mau njaluk batal lagek krungu ngono langsung berubah tidak batal. Aku khawatir iki jamaah iki saiki selawatan sesuk melu samiti. Lagi tak goyang sithik ngene wis mumet to Pak jamaah jenengan apa Pak? Tak ngene goyang sithik wis mumet iki friend. Piye ngene iki? Iku matur saiki wae. Dhoharodinul muayya sesuk selawatan haram iso iki. Lakon iki. Dari hadis ini Imam Hanafi mengatakan senggolan kulit jangankan karo bojone, karo bojone wong tidak batal. Imam Hanafi mengatakan senggolan karo bojone, jangankan bojone dhewe, karo bojone wong tidak batal. Tapi tetap dosa loh ya, karo bojone wong dosa loh, nggih. Kula jenengan wae enten mungkin Bu Camat apa Bu Dibe mau nyalami saya nyuwun sampunten. Kita mboten kula kula mboten burun. Masalahe pun tuwek. Guyon guyon ora. Kula mboten masalahnya saya pegangnya mazhab Syafi'i itu dosa, dosa enggak boleh ya. Nah. Dalam mazhab Hanafi tidak membatalkan wudu. Kemudian di dalam mazhab Syafi'i sentuhan kulit suami istri hukumnya batal wudunya. Dalilnya dari mana? Mangbuka surah An-Nisa ayat 24. Mangbuka Ibu, surah An-Nisa 24. Mundur saking mriki. Di situ diterangkan siapa itu mahram muabbad. Mahram muabbad, orang yang haram dinikah selama-lamanya. Sik, kula tekon. Muhrim niku orang yang haram dinikah niku kleru. Muhrim niku orang yang pakai pakaian ihram, yang betul mahram. Mahram. Mas sudah punya istri, Mas Nana? Sing di bojo siapa? Sing di bojo. Mas siapa? Mas Takwim. Mas Takwim, istri panjenengan sama saya mahram enggak? Bojone panjenengan sama saya mahram enggak? Mahram enggak? Mahram enggak? Ibu panjenengan sudah punya suami? Sudah ya. Sama saya mahram enggak? Enggak. Tenane lho. Nah orang mahram tak rabi entuk berarti Pak. Mahram kan yang haram dinikah. Ya kan? Ya kan? Berarti kan saya nikah boleh. Bojone jenengan jawabnya ora. Bukan mahram tak nikah entuk dong. Halo? Pripun? Mahram ora? Halo? Mahram ora? Bisa nyel ngomong enggak ini enggak tak nikah lho iki bojone. Halo? Mahram enggak? Bingung ora jenengan? Namanya mahram muakot. Ya. Apa itu mahram muakot? Orang yang haram dinikah dalam kondisi tertentu. Kalau kondisinya hilang, jadi halal dinikah. Ini namanya mahram, haram dinikah tapi muakot. Kalau haram dinikah, muakot kondisi tertentu, senggolan, batal, dosa. Tapi namanya mahram muabad, orang yang haram dinikah selama-lamanya dibahas tenggone Anisa. Kapan itu kondisi nih? Orang itu tak nikah dengan karena saya dibuju, kemudian dipegat karo buju nih. Nah, tak nikah halal. Yang kalau pegah, kalau untuk pengeladen, kalau pegah. IP ini ku mahram muakot. Waktu bos mbak bagi buju nih. Oh adik kok luwe hayu yo. Nah, misalnya ngeladen, mesti adik bagaimana mahram muakot, haram dinikah, tapi dalam kondisi tertentu. Kapan kondisi itu hilang? Nah, mbak wis mati. Nek pengen ngrabi adike entar ono mbake mati sik. atau sudah dicerai, kemudian boleh menikahi adiknya. Duwe bojo papat kepada wanita-wanita mahram tapi muakot, haram menikah lagi tapi dalam kondisi tertentu. Kapan kondisine? Nek bojone sik utuh papat, sudah siji. Pegat sik sing tuwa tambah sing nom. Lah, boleh. Halo? Iki mbahas hukum lho, mbahas hukum. Jadi koyo ES nang TV, ES bojone 8. ES kan nang TV nggih. Bojone 8. Bagaimana pernikahan kelima selanjutnya? Haram, tidak sah. Hubungane suami istri koyo zina kabeh. Tenggone Quran surah An-Nisa, mahram muabad, orang yang haram dinikah selama-lamanya dibagi dari telu lewat nasab turunan enem pitu, ibu, anak, tante gitu, keponakan dan sebagainya sebagainya. Lewat pernikahan enem sekawan, mertua, menantu, terus kemudian anak tiri dan ibu tiri, itu mahram lewat pernikahan. Lewat jalur susuan enem wolu. Ibu susuan, dulure ibu susuan, anak-anaknya tunggal susuan. Nah, itu semuanya mahram muabad, haram dinikah selama-lamanya. Senggolan ora batal, berdua ora dosa. Istri tidak ada. Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 24 dan 25. Istri termasuk kelompok ajnabiyah, orang yang halal dinikah. Kuabeh sing halal dinikah, senggolan batal. Sing ngomong sapa? Imam Syafi'i. Terus Ustaz, dalil yang tadi Kanjeng Nabi pernah pegang kakinya Siti Aisyah. Kanjeng Nabi pernah cium istrinya Siti Aisyah, pripun niku? Dikomentari oleh Imam Syafi'i, dua hadis tersebut sifatnya muhtamal. Apa itu muhtamal? Ada kemungkinan yang lain. Pas tangannya, kakinya Sayyidatuna Aisyah dipegang Kanjeng Nabi, nekele ngeten apa ngeten? Ketemu kulit karo kulit, apa kulit karo baju? Halo? Ketemu kulit karo kulit atau kulit karo daster misalnya. Halo? Kulit karo kulit, mangkekon karo Kanjeng Nabi. Semua pakar hadis tidak ada yang bisa menjelaskan apakah yang dicium ketemu dengan bibir beliau, ketemu dengan pipinya Aisyah. Karena riwayat Satuna Aisyah selalu pakai cadar. Jangan perlu tekon, apanya sare yang nganggo cadar. Saya ngerti yo Kanjeng Nabi. Maka hadis tersebut sifatnya muhtamal, tidak boleh dijadikan sandaran hukum. Nah, pertanyaannya, Ustaz, kula melu Imam Hanafi wae ta, singgulan karo bojone ora batal. Maaf. Mengikuti mazhab harus satu qadhiyah. Satu qadhiyah niku napa? Satu paket. Jenengan melu carane batalno Imam Hanafi, singgulan karo bojone ora batal, bahkan bojone wong ora batal. Itu Imam Hanafi. Maka wajib corone wundu kudu melu Imam Hanafi. Kalau corone wundu model kok jenengan iki kok rambutnya asal basah, sret satu helai. Yang penting masih di dalam kepala. Nggih, batasan kepala. Rambutnya bar dijambul kok sahrini, misale nggih. Sahrini iki ayu tenan kok masyaallah, nggih ayu tenan. Jan mirip bojoku Pak Sahrini niki. Ayu tenan sahrini, rambutnya dijambul kan. Iya. Bagi jambul yang salon 150.000, terus mayai adzan zuhur, rambutnya eman-eman ini ngarep ambil air sing dibasuh mburi, sret sah beden. Menurut Imam Syafi'i sah, Imam Hanafi tidak sah, Imam Maliki tidak sah, Imam Syafi'i sah. Rambut basuh mriki sret sah Imam Syafi'i. Tapi kalau rambutnya dawa sing dibasuh pucuke mriki tidak sah, harus bagian rambut. Nah, carane pun Imam Syafi'i koyok kula jenengan. NU yo niru Imam Syafi'i. Muhammadiyah niru Imam Syafi'i. MTA niru Imam Syafi'i. Tapi aneh dinajai senggulan karo bojone ora batal. Dalam ilmu fikih manapun tidak sah wundunya. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Iki ra main-main, Pak. Iki ngaji ra main-main lho niki. Jenengan terus pundune carane Imam Syafi'i batal tenek melu Imam Hanafi niku jenenge ngedeke mazhab sing nomor 5 jenenge mazhab Samidi. Wis kita cetakno tenan iki. Jenengan gawe cara dhewe. Iki lho masalahnya teng mriki niku Pak, kuncine teng mriki. Bab fikih niku aja gurune jenengan iku lho merujuke ning dhewe. Tat, jane ngomong sing jenengan karo bojo ora batal. Rujukannya kemana? Ini lho kan Kanjeng Nabi pernah mencium istrinya, itu namanya istimbat. Istimbat itu golek dalil dhewe. Enggak boleh Pak istimbat itu, Pak. Golek imreksoni dalil dhewe ora entuk. Karena jenengan gurune jenengan ora pakar hadis, ora pakar Quran, maka bab fikih langsung taklid, langsung melu Imam Syafi'i. Wis ana dalile rabe.